والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله، رحمه ورحمة الله، melanjutkan yang tadi, hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian hukukul ummahat, durhaka kepada ibu kalian. Tadi telah kita sebutkan bahwa hukuk adalah memutus sesuatu yang wajib untuk ditunaikan kepada seorang ibu dari bakti berupa perkataan maupun akhlak maupun perbuatan. Hukukul ummahat durhaka kepada ibu sengaja Rasulullah sebutkan secara khusus ibu, walaupun kedurhakaan itu haram secara mutlak baik kepada ibu ataupun bapak, tetapi Rasul khususkan penyebutan kedurhakaan kepada ibu karena yang pertama lebih mudah kedurhakaan itu kepada ibu. Jadi seorang anak peluangnya lebih besar untuk durhaka kepada ibu karena mereka wanita, lemah tentunya, tidak bisa melindungi dirinya sendiri, sehingga mudah bagi anak itu kedurhakaan kepada ibunya. Dan seringnya itu yang terjadi, durhaka kepada ibu. Walaupun lebih umum bahwa durhaka pada bapak pun haram. Atau yang kedua, untuk mengisyaratkan betapa besarnya hak seorang ibu melebihi hak seorang bapak, maka kedurhakaan kepadanya lebih besar dosanya daripada kedurhakaan kepada seorang bapak. Oleh sebab itu, di Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah, ketika seseorang tanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, man ahaqqun nas bi husni sahbati atau bi husni sahabati, siapakah orang yang paling berhak untuk aku baiki, untuk aku gauli dengan baik, untuk aku berbakti berbuat baik padanya? Qala ummah, Rasul jawab, ibumu. Allah tumaman, kembali dia tanya, kemudian siapa setelah itu? Allah umat, kembali Rasulullah jawab, ibumu. Allah tumaman, ketiga kalinya orang ini bertanya, lalu siapa? Ketiga kalinya pula Rasulullah jawab, umat, ibumu. Allah tumaman, kemudian siapa setelah itu? Allah ada bapakmu. Tiga kali Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang tentang hak seorang ibu. Karena besarnya hak dia, maka kedurhakaan kepadanya pun tentu lebih besar dosanya. Dan Allah menegaskan tentang hal itu pula di dalam Quran. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam beberapa ayat, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha, ibunya mengandung dia dalam keadaan berat dan melahirkan dia pun dalam keadaan berat. serba sulit, kondisinya pun harus serba atur hati-hati demi janinnya, dan itu tidak pendek tetapi lama, 9 bulan. Makanya hak mereka para ibu lebih besar dari para bapak. Hukukul ummahat, yang pertama Rasulullah sebutkan yang diharamkan oleh Allah adalah kedurhakaan kepada kaum ibu. Yang kedua beliau sebutkan wa'dil banat, dan mengubur anak wanita, mengubur hidup-hidup anak wanita. Dan di kalangan masyarakat jahiliyah dulu, bagi mereka sangat aib jika mereka mendapat kabar kalau istrinya melahirkan seorang anak perempuan, sehingga mereka menguburnya hidup-hidup. Disebutkan bahwa Sosohah Ibnu Najiyah At-Tamimi, dia yang pertama mengubur hidup-hidup anak perempuan, atau maaf, bukan Sosohah, tapi Qais Ibnu Asim At-Tamimi. Qais Ibnu Asim At-Tamimi, kisahnya disebutkan bahwa dalam masyarakat jahiliyah makhluk perang antar suku, perampokan, pembunuhan biasa terjadi di antara mereka. Alhasil suatu ketika Qais bin Asim At-Tamimi ini ditawan keluarganya, ditawan oleh musuhnya, termasuk anak perempuan dan istrinya. Hanya ketika dia mau menebus, musuhnya memberi pilihan, yang kamu tebus harus salah satu, 5 istri kamu atau anak perempuan kamu, salah satu. Tebus dengan harga sekian tentunya mahal, dan Qais memilih untuk menebus istrinya. Tentunya menjadi bahan tertawaan bagi mereka. Anak Qais bin Asim, anak perempuannya ditawan, kehormatan tentunya bagi seorang bapak dihancurkan oleh musuh. Dari situ dia dendam kepada anak perempuan, maka dia bersumpah setiap kali lahir untuknya anak perempuan akan dia kubur, sehingga tidak menjadi aib baginya kemudian hari saya terjadi padanya, dan menjadi tradisi bangsa Arab khususnya dan sebagainya, hal yang serupa. Nama wanita hanya membawa aib, bisa merusak kehormatan bapaknya seperti tadi yang mereka berikan. Dan di kemudian hari juga sama, dari suku Tamim. Dari suku Tamim ini Sosah Ibnu Najiyah At-Tamim, dia ini kakek dari Farosdab. Farosdab ini termasuk tokoh atau ahli bahasa. Farosdab, kakek dia Sosah disebutkan orang pertama yang menyelamatkan anak-anak putri yang tidak dikubur. Didatangi setiap orang yang punya anak perempuan sebelum dikubur oleh bapaknya, dan sosok menawarkan kepadanya, kamu mau saya bayar berapa anak kamu itu berikan ke saya mau dikubur, mau ganti berapa, ganti misalnya sekian ribu dinar, sekian dinar, dibayar oleh sosok seperti ini. Anak ini kemudian dia ambil, dia besarkan, dia rawat, diselamatkan agar tidak dikubur oleh orang tuanya. Al-Muhim Wa'adil Bana merupakan kebiasaan jahiliyah, jadi aib bagi mereka kalau punya anak wanita. Nah, perkara ini yang Allah sebutkan dalam Quran surat At-Takwir 8 dan 9, wa idal mawqudatu sutilat bi ayyi dhanbin sutilat, di hari ketika anak perempuan yang dikubur itu ditanya atas dosa apa mereka dikubur, hanya karena mereka wanita, haram dan dosa yang sangat besar. Allah pun sebutkan dalam Al-Isra 3:1, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut tidak bisa membiayai ekonomi dan kebutuhan mereka. Kata Allah, kami yang memberi rezeki mereka dan juga kalian orang tua. Sesungguhnya membunuh mereka itu dosa dan kesalahan yang sangat besar. Ini wahyu bana dan menunjukkan kerasnya hati pelakunya. Tidak ada rahmat dan tidak ada kasih sayang anak yang lahir dan keturunan dia dibunuh dan dikubur dalam keadaan hidup. Demikianlah kemaksiatan menutup rahmat dan hati seseorang. Wa wa'adil banat, Allah haramkan atas kalian, wa man'al wahab, juga Allah haramkan atas kalian man'an. Man'an ini menahan sesuatu yang wajib untuk kalian tunaikan, baik sesuatu yang wajib ditunaikan itu berupa harta atau ucapan atau perbuatan atau suatu sifat dan akhlak. Kamu tahan, tidak kamu berikan kepada orang yang wajib kamu berikan padanya. Man'an wahab, sementara kamu meminta, meminta sesuatu yang tidak berhak untuk kamu dapati. Kamu menuntut kamu untuk memilikinya. Man'an waha, dua perkara ini menunjukkan orang mencegah kebenaran hak wajib yang seharusnya dia tunaikan, seperti zakat atau nafkah yang wajib kepada orang yang wajib dia nafkahi. Dan itu para ulama sebutkan ada tiga syarat. Yang pertama, orang yang kamu nafkahi itu dalam keadaan tidak mampu, sakit, tua, apa yang semisalnya, pasti dia tidak mampu. Yang kedua, kamu dalam keadaan mampu. Kamu dalam keadaan mampu dan punya harta lebih, bisa memberi mereka. Dan yang ketiga, ada hubungan waris antara kamu dengan dia. Karena Allah sebutkan Al-Quran, wa alal warithi mithlu dzalik. Sudah Allah sebutkan tentang nafkah. Allah sebutkan alal warith, kepada ahli waris seperti itu kewajibannya. Sehingga jika tiga syarat ini terpenuhi, wajib bagi kamu memberi nafkah padanya. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak wajib bagi kamu memberi nafkah padanya. Jika terpenuhi, misalnya antara kamu dengan paman kamu, am, saudara bapak kamu, dia dalam keadaan tidak mampu, secara pertama. Kamu mampu punya penghasilan cukup dan berlebih, dan dia ahli waris kamu, termasuk ahli waris, am, amin, maka wajib bagi kamu membantu dan memberi nafkah padanya. Atau yang lain, misalnya dia kakek kamu, bapak dari bapak kamu, atau jad-jad nenek kamu, ibunya ibu kamu, ahli waris, saudara kamu laki, saudara kamu perempuan, ahli waris, dan yang seperti itu. Jika tidak terpenuhi, misalnya dia tak mampu, tapi kamu juga tak punya kemampuan, walaupun dia ahli waris, yang tak wajib bagi kamu memberi nafkah padanya. Atau dua syarat terpenuhi, kamu punya mampu, sudah penghasilan lebih, saudara kamu itu tidak mampu, tetapi tidak ada hubungan waris antara kamu dengan dia, tidak wajib bagi kamu untuk memberi nafkah padanya. Misalnya, kol, saudara ibu kamu, atau kolah, saudara ibu kamu, perempuan atau laki, Pak B dan Budi kamu, atau Pak Lik dan Bulik kamu dari ibu, tidak wajib, walaupun dia dalam keadaan sangat tidak mampu, dan kamu sangat mampu. Kalau yang ditanyakan apakah wajib, jawabannya tidak wajib. Karena tidak ada hubungan waris antara kamu dengan dia. Kol atau kolah bukan waris. Dia min dawil arham, bukan ashabah, bukan ashabul furud, bukan orang yang termasuk ahli waris kamu jika kamu meninggal. Atau jika dia meninggal, kamu pula bukan ahli waris dia. Tetapi tentunya jika kamu peduli memberi bantuan, maka itu fair, amal kebaikan dan bagus. Tapi yang dibahas hukum wajib, maka tidak wajib. Demikian pula yang lainnya. Man'an mencegah atau menahan sesuatu yang wajib kamu tunaikan, baik itu harta seperti tadi, zakat, nafkah, wajib, atau perkataan atau perbuatan atau akhlak. Kamu berkewajiban berakhlak baik, berakhlak mulia, menghormati orang, berkata-kata yang sopan, santun. Tetapi kamu tahan, tidak kamu tunaikan itu kepada orang lain. Wahai, tetapi kamu meminta untuk diperlakukan seperti itu, dan kamu tidak pantas untuk mendapatkan itu. Kamunya tidak menghormati orang, tidak berkata dengan baik, tapi minta dan menuntut orang berakhlak baik padamu, menuntut untuk orang santun kepadamu, berakhlak kepadamu. Tidak mungkin. Kama tadinu tudalan, seperti apa kamu berbuat, seperti itu orang akan membalas berbuat padamu. Kalau kamunya baik, ya orang akan memberi kebaikan padamu. Sebaliknya pun demikian. Jika kamu jelek, orang pun akan melakukan kejelekan padamu. Sama saja juga. Wa man anggaha diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang itu menahan sesuatu yang wajib baginya dan menuntut sesuatu yang tidak pantas untuk dia terima, dia tidak berhak. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan wa kariha lakum qila wa qala, dan Allah benci dari kalian qila wa qala, Allah benci untuk kalian qila wa qala ini maknanya adalah ketika seseorang menyebarluaskan sesuatu yang dia sebarluaskan dalam keadaan dia sendiri tidak tahu kepastian kebenaran berita itu. Jadi kita mengatakan tidak yakin apa itu benar atau tidak. Atau yang dikendaki dengan hadis ini para ulama sebutkan larangan atau celaan mencari-cari aib orang, membahas, mengejar dan mencari berita orang. Pulang apa yang pulang katakan, apa yang pulang perbuat, apa yang pulang bukan pulang yang lain, apa saja yang dia perbuat, apa yang dia lakukan, sesuatu yang tidak ada guna bagi dia untuk tahu, kemudian dia sebarkan ke orang lain pun tidak ada gunanya bagi mereka untuk tahu urusan pulang ini, apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan. Ila waqala diharamkan kepada kaum mukminin melakukan perbuatan semacam itu. Perkara ini menunjukkan makna yang ketiga, yaitu ketika seorang muslim banyak bicara, kafrotul kalam, banyak ngomong, karena hal semacam itu akan menjerumuskan dia kepada banyak kesalahan. Yang banyak bicara pasti akan banyak terpincir. Kata Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, man kafura kalamu kafura khattabu, yang banyak bicaranya akan banyak kesalahannya. Wa man kafura khattabu kafura dhunubu, dan yang banyak kesalahannya akan banyak dosanya. Wa man kafurat dhunubu fannaru awlala, dan yang banyak dosanya neraka yang lebih tepat untuknya. Banyak bicara. Makanya kata Hasan al-Basri rahimahullah, imam tadi, adrabtun nas, yang aku dapati orang, artinya orang di sini imam kibar tadi, karena Hasan al-Basri sendiri tadi, atau sahabat, suyuk mereka, guru-guru mereka pada tadi, adrabtun nas, karena hadir di majlis, ya sibuhun nas ayi, aku dapati orang kalau dia di majlis, salah satu dari mereka ini dikira orang di majlis ayi. Ayi ini orang yang tidak cakap berbicara, tidak berbicara, ada kekurangan cacat padanya, dengan komen dan banyak komentar. Kata Hasan wa ma bin ayy, padahal dia bukan orang yang seperti itu dan yang berpenyakit seperti itu. Innahu faqihun muslim, tapi dia itu seorang faqih yang muslim. Orang kalau melihat mengira ini orang jahil, makanya ngomong banyak diamnya, seakan orang mengira nggak tahu perkembangan, ya nggak tahu berita. Nah ini orang tahu berita kan akan sibuk membahas, kabarnya begini, katanya begini, orang begitu, begini, begitu. Ini orang banyak diam. Sehingga orang yang jahil mengira ini orang ayyub, padahal justru dia alim, tapi muslim, banyak bicara, justru pertanda kejahilan seseorang. Seperti kata Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala, dan sengaja diulang oleh Rasul, gila wakola, ulang dua kali untuk lebih menekankan larangan perkara ini, banyak-banyak bicara. Apa maknanya? Seperti tadi, menghikayatkan dan menyampaikan kepada orang omongan orang lain, yang tentunya dia mencari berita dan info tentang itu. Apa yang dikatakan pula, apa yang diperbuat pula, apa yang kemudian dia merasa punya berita, bangga, senang, dan dia informasikan ke orang lain. Tahukah kalian, Fulan itu kemarin mengeluarkan statement begini, Fulan kemarin berkata begini, dia lakukan ini dan itu. Bila wa ta'ala, apa gunanya juga bagi dia dan bagi orang lain untuk mengetahui berita tentang mereka? Kegunaannya. Dan bukan orang yang pantas untuk diketahui sirahnya, bukan orang yang pantas diketahui sejarahnya, seperti apa sepak terjangnya, beritanya, apa juga gunanya. Dan orang pertama yang paling terkenal celaan ini adalah para wartawan dan para entertainment yang sengaja mencari-cari berita dan gosip orang lain untuk kemudian dia beritakan dan dia sampaikan ke umat. Pulang berkata begini, pulang melakukan itu, pulang. Dan dia memang itu kerjaannya, nyari, datangi pulang papa politis, mendatangi pulang sebagai papa apa, sebagai mencari beritanya. Dan memang itu profesinya, wajibnya berbeda. Dari halapun Allah benci perbuatan itu bagi kalian. Apa makna hadis pula dari halapun ila wa ta'ala yang dimaksud adalah yang disampaikan bukan sekedar proses pencarian berita itu, tetapi yang lebih khusus adalah penyampaian berita itu juga dibenci oleh Allah karena aib orang, kesalahan orang. Pulang berkata begini, pulang melakukan itu, yang orangnya itu malu dan mungkin marah. Dia tidak ingin aib itu dibongkar dan diberitakan ke sana kemari. Alasan mereka, alasan syaitan, ini public figure. Figure yang diketahui oleh banyak orang, tokoh. Mereka pantas mengetahui berita tentang figur ini. Miskin berita dan kabar yang aib tentang keluarganya, anaknya, istrinya, orang tuanya, atau siapa. Aib. Makanya yang dibenci oleh Allah, bongkar atau menceritakan aib orang lain. Atau makna yang keempat, yang kelima, yang dimaksud ila wa qala adalah kalian sibukkan diri dengan persisian dalam perkara agama. Persisian dalam perkara agama itu yang menyibukkan kalian. Kata Fulan begini, hukumnya haram, tapi Fulan berkata ini makruh, tetapi Fulan yang lain menyatakan ini mubah. Fulan begini, perselisihan itu yang dia sibukkan dirinya dengannya. Jadi itu bukan kutip sama sekali. Al-Fit Al-ilm adalah al-fahmu anillahi wa rasuli. Bagaimana kamu faham dan mengerti dari Allah dan Rasulnya? Apa yang Allah kehendaki dalam ayat ini maknanya? Apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maksud dalam hadis ini? Syarah hadis tersebut seperti apa? Itulah fiqh fiddin. yang kata Imam Ibnu Qayyim itu dari orang ulama. Kalla wala nasbuka lil khilafi safahatan baina qawli rasuli wa qawli fakihi. Namanya ilmu itu bukan ketika kamu tancapkan perselisihan antara hadis dengan ucapan fuqaha. Bukan itu fitih. Dan hampir kesibukan penuntut ilmu di masa-masa belakangan tertuju kepada itu, khilafah, perselisihan a'immah, perselisihan ulama dikumpulkan di ini, dan bukannya mencari mana yang lebih dekat kepada nas untuk dia amalkan, tapi sibuk mengurusi itu. Perselisihan-perselisihan pendapat-pendapat mereka. Pendapat mereka bukan hujjah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, pendapat seorang alim bagi seorang mukmin, talibul ilm, talibul haq, yang mencari ilmu, mencari kebenaran, itu sama seperti bintang di langit untuk membantu kamu menentukan arah kiblat. Kamu di tengah gurun pasir misalnya, di hutan, di lautan, kamu nggak tahu kiblat di mana ini. Kamu bisa membantu, bintang ini membantu banyak kamu. Oh ini arah barat ke sana, arah timur sana, berarti kiblatnya ke arah sana. Kamu meminta bantuan dengan bintang-bintang ini untuk menentukan arah. Bantu kamu banyak. Kata Imam Ibnu Qayyim, maka perkaranya jika kamu sudah di hadapan Ka'bah, ya enggak perlu bintang. Ngapain? Enggak ada di depan mata kamu. Masa kamu masih sibuk? Sebentar, ini kiblatnya kemana? Ya, bintangnya. Bintang ini ke arah mana? Bintang itu. Ya, kita ada di depan kamu. Tujuan yang lebih inti dan yang lebih penting, ketaatan kita kepada Rasulullah SAW, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pendapat khilafat apapun, pendapat siapapun yang menyalahi itu, janganlah ditinggalkan. Dan itulah yang didirikan para a'immah. Seperti Imam Syafi'i katakan, jika kamu dapat mendapat kebertentangan dengan hadis, lempar ke tembok, buang. Imam Ahmad pun menasihatkan serupa, jangan kamu ambil pendapat, pendapat pula, Sufyan ats-Tsauri pula, tetapi hubungin haidu akhadu, ambil dari mana mereka mengambil. Yang penting bukan pendapat mereka, bukan perselisihan mereka, tapi bagaimana mereka mengambil dalil, dari dalil mana. Pahami seperti, pahamlah kalian seperti mereka paham. Itu yang lebih penting. Kita diciptakan untuk taat kepada Allah, untuk mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tujuan hidup kita. Kita jadikan itu skala prioritas terbesar. Kila waqala, saat ini dicela ketika orang sibuk mengurusi perselisihan-perselisihan. Dicela oleh para ulama perselisihan yang bertele-tele semacam ini. Dalam beberapa kitab PT yang belakangan terutama, isinya istilah-istilah seperti itu. Fa'in qalu kada kunna, jika kila nakunu kada. Jika mereka bilang ini kita bantah begini, jika mereka bilang ilmu kita bantah, bukan itu ilmu. Ilmu qala Allah, qala Rasul, untuk sampai ke sana. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, saya lakukan memperbanyak perdebatan dan perselisihan. Tidak perlu dipertajam. Banyak perselisihan hanya memperbanyak perdebatan tanpa menambah ketaatan seseorang kepada Allah dan Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dalla qaumun ba'da al-huda kadu alaihi illa utu jadala. Tidaklah sesat suatu kaum setelah mereka di atas hidayah kecuali karena mereka dibukakan pintu jidal debat. Bukan debat. Tidak bisa ini tapi ada begitu. Walau bertambah ketaatannya kepada Allah. Pinternya ngomong, pinternya debat, pinternya perselisihan, tidak ada bertambah ilmunya, ketakwaannya kepada Allah. Kita untuk itu ilmu. Ini makna yang kelima dari bila wakola. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan waqafrat as-su'al, Allah benci pula untuk kalian waqafrat as-su'al. Waqafrat as-su'al, banyak bisa bermakna banyak bertanya dalam perkara-perkara agama yang tidak terjadi dan tidak diperlukan untuk dibahas, atau ughlubah, permasalahan yang tidak pernah disinggung dan dibahas oleh para ulama sebelum ini. Salah. Atau makna yang kedua, kasrotas su'al, banyak meminta kita bantuan atau harta kepada orang lain. Ya, meminta-minta bantuan harta kepada orang lain. Kasrotas su'al banyak dari para ulama mengartikan juga berarti banyak tanya tentang sesuatu yang tidak perlu untuk dia ketahui, sehingga sebetulnya tidak perlu dia tanyakan. Yaitu misalnya tentang kabar berita manusia atau perkembangan kejadian waktu dan zaman. Apa yang terjadi di zaman itu, zaman ini, perinciannya seperti apa, kenapa terjadi, apa sebabnya. Atau tentang perincian berita seseorang, tidak ada gunanya untuk dia ketahui. Tidak sama. Yang bukan menjadi panutan dalam kebaikan. Dan itu seringnya sesuatu yang tidak disenangi oleh yang dipertanyakan orangnya. Dia tidak senang risih ditanyai usahanya, berapa penghasilannya, bagaimana keluarganya, anak-anak dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang ketiga, juga seperti tadi, para ulama masukkan dalam kasratus su'al, beberapa orang-orang ulama salah sebutkan, takalluf masail, permasalahan-permasalahan yang dipaksakan, yang bahkan jarang sekali untuk terjadi, atau bahkan mustahil untuk terjadi. Ditanyakan dan dibahas, tak protes soal. Sesuatu yang kalau dari 1000 kasus ini satu kasus. Semestinya kan bagi kita penting bagi kita mempelajari yang 999. Nadir jidan, ini satu masalah yang sangat-sangat jarang terjadi. Tidak ada gunanya kamu tanyakan. Atau bahkan mustahil. Dan itu ada dibahas oleh sebagian mereka. Ada umumah. Beberapa kitab PP Aknab tentang pembahasan masalah jika tidak ada tinta, yang ada maaf air seni, air kencing manusia, najis. Bagaimana aku menulis Quran dengan apa ini? Bukan ini ilmu, bukan seperti ini. Kapan terjadinya dan kapan tinta itu habis? Dan siapa juga yang mau pakai najis ini? La ilaha illallah menulis Quran. Dibenci pemahaman-pemahaman semacam ini. Apa yang bahkan mustahil? Mereka bahas bagaimana jika, karena bagi mereka derajat seorang soleh itu sangat tinggi, wali, bagaimana jika Ka'bah itu segan ziarah ke rumahnya wali, tawaf rumahnya para awliya, bukannya wali yang ditawaf Ka'bah, orang soleh yang membahas soleh, tapi kalau Ka'bah yang sedang tawaf ke rumahnya orang-orang soleh dan wali. Masalah bagaimana sholat kaum muslimin, apakah menghadap ke tempatnya Ka'bah di Masjidil Haram, apakah menghadap ke tempat rumahnya orang soleh wali yang Ka'bah sedang berada di situ? Jelas berselisihkan, ada yang berperan begitu kan itu kita protes soal permasalahan yang gak perlu dibahas, mustahil yang semacam ini. Ughlubat masalah-masalah yang tidak ada bahkan di benak para ulama. Makanya ketika Haddadi mencuatkan suatu masalah, mengangkat suatu masalah dan mereka bikin sibuk umat dengannya, mereka timbulkan khilafah, perselisihan, dan dampaknya adalah wala dan bara, kebencian yang tidak menerima ini. Jadi yang melakukan ini berarti bersama mereka ahli sunnah. Permasalahan yang tidak ada di benak para ulama sekalipun. Misalnya mereka angkat permasalahan, ketahui ada kekeliruan-kekeliruan pada beberapa ulama yang berkhidmat besar kepada sunnah. Hafidz Ibnu Hajar Allah, Nawawi rahimahullah, beberapa ulama seperti mereka tergelincir mereka adalah asma wa sifat, bahkan bahkan menyentuh perkara-perkara akidah. Kesalahan mereka, afallahu anhum rahimahullah, diangkat salah. Bolehkah berarti kita mendoakan rahmat untuk mereka? Hafiz rahimahullah, saudara Rasulullah rahmati dia, Nawawi, kita doakan rahimahullah, Rasulullah rahmati dia, bahkan melonjak kepada tingkat berikutnya, mereka bahas dan mereka timbulkan perselisihan dan masalah. Bolehkah mengambil manfaat faedah dari kitab-kitab mereka? Makanya ketika ini ditanya kepada para ulama oleh mereka dianggap kepada Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, para ulama, sampai Syekh Ahmad mengatakan, bagaimana kalian, yang aku heran, bagaimana masalah seperti ini bisa ada di otak kalian? Kami menuntut ilmu sebelum kalian. Kami belajar ilmu dari masyayikh kami. Masyayikh kami belajar dari syekh-syekh yang sebelumnya dan seterusnya. Walaupun adanya pun di benak kami permasalahan semacam ini, buatlah pernah tersirat, bolehkah merahmati? Mendoakan rahmat Hafiz Nawawi. Muncul pertanyaan seperti ini pun tidak pernah ada di benak kami. Ilmu sudah istiqor, sudah menetap dan kami pelajari. Makruf yang namanya ilmu. Tersibukkan kami dengan yang bermanfaat semacam ini. Ada pun masalah-masalah seperti ini, walah apakah ada di benak mereka? Hanya muncul, hanya ada di benak orang yang hampa dan ilmu. Lupa semacam ini adanya hanya di mereka yang kosong, momplong dari ilmu yang bermanfaat. Sehingga syaitan masuk menyibukkan mereka dengan masalah-masalah yang semacam ini. Aneh. Yang ulama sekian puluh tahun, ratusan tahun, Pak, gak ada di benak mereka. Bin Bas, Husaini, Al-Bani, yang di atasnya mereka, yang di atasnya mereka lagi. Walau pernah ada membahas masalah seperti itu. Sampai kata beliau, apakah bagi kalian ilmu itu sudah habis? Ilmu itu sudah tidak ada lagi kecuali masalah ini yang harus kalian perdalam dan kalian pertajam. Mendoakan rahmat, mengambil faedah dari kitab-kitab hadis. Siapa yang yastaghni? Talib ilmu mana yang bisa tidak butuh kepada kitab-kitab mereka? Mereka yahdimu sunnah, yahdimu di, khidmatnya besar dan luar biasa terhadap agama Allah dan sunnah Rasul sallallahu, tidak diingkari. Kesalahan mereka tetap kesalahan, disalahkan, dibantah, ditolak, tetaplah mereka ulama yang dibutuhkan oleh umat ini, kitab-kitab dan juga akan rahmat. Nah, seperti ini kan protes soal contoh. Betul-betul dipertajam oleh mereka fitnah yang begini berarti ahlu sunnah, yang mendoakan rahmat berarti dia mustahil, harus dihajar, harus ditakdir dan seterusnya, akan diserukan oleh mereka untuk membakar kitab-kitab Hafiz Ibnu Bari, kitab yang demikian agung, kitab Nawawi, Minhaj secara sahih Muslim dan yang serupa dengan itu. Siapa yang dulu? Imam mana sebelum mereka? Sebelum cecungu-cecungu ini lahir, ulama mana yang pernah menyuruh membakar kitab-kitab ini? A'imah, jibal, bahkan gunung mereka itu di umat ini. Al-Bani, Bin Bas, Husaini, Fauzan, Nubin, dan sebelum mereka, para ulama-ulama sebelum mereka, masyayikh dan para a'imah sebelum mereka, walah satu pun pernah berbicara seperti itu. Apa karena mereka tidak tahu kesalahannya? Tahu mereka. Mereka jauh lebih paham. Tetapi mensikapi dengan arif dan hakim, dengan bijak. santun. Bahagia kata tersuhal dalam artian urutan semacam itu, celah dan larang oleh para ulama salaf atau makna yang kedua, katrobesual banyak meminta-minta bantuan dan harta kepada orang. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, la tazalu mas'alatu bil 'abdi hatta ya'tiya yawmal qiyamah wa laysa fi wajhihi mus'atu lahm. Sahih Muslim. Baik, tetaplah hamba itu banyak tanya, banyak meminta, minta sampai di hari kiamat kelak dia datang dalam keadaan wajahnya tidak ada daging. Alhamdulillah, kehormatannya dihilangkan dan dicabut darinya. Dan ini yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya seperti dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan segala urusanmu kepada Allah. Bismillah. Kullu syai'in, kata Aisyah radhiyallahu anha, mintakan kepada Allah segala hajatmu, hatta syisha bidan papa, sampai kalau itu perkara tali sepatu atau tali sandalmu jika putus, mintakan kepada Allah. Dan para ulama salaf demikian yang mereka lakukan, minta kepada Allah rezeki. Mudah-mudahan kalaupun itu perkara garam di dapur rumah, mereka tidak mau minta kepada orang lain, mereka tidak mau meminta hal itu kepada orang lain. Hanya saja permintaan ini dibolehkan bagi salah satu dari tiga orang seperti Sahih Muslim, al-mas'ala la ta'illu illa li talata atau illa talata, tidak halal minta-minta itu kecuali tiga orang, bagi tiga orang. Fakrum mutek, karena kefakiran yang sangat, orang hamba diuji betul-betul dia dalam keadaan miskin yang sangat, tidak ada upaya dan daya yang bisa dia lakukan kecuali membantuan orang. Awgharun mubdi' atau beban utang-utang yang besar melilit dia, au jaihah atau yang terkena kerugian, paini usahanya, kasalul malaf yang terbakar tokonya, atau tipu orang bawa lari, darurat semacam itu, sebatas dia diperbolehkan untuk minta bantuan kepada orang lain. Kemudian perkara-perkara yang jika tidak dia lakukan, madharat bagi dia, terpaksa ya butuh dan minta bantuan kepada orang lain. Tapi secara umum yang Rasul sebutkan kita proses soal banyak meminta harta yang itu akan seringnya orang akan mengorbankan kehormatannya, bahkan agamanya, bahkan agamanya. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, Sufyan ats-Tsauri, inna fi akhir zaman ya'ti rajul yas'alu mal fa awwalu ma yabihu bidalik dinah. Di akhir zaman orang akan meminta bantuan, dan yang pertama harta yang pertama dia jual adalah agamanya. Yang dia jual adalah agamanya, dia korbankan asal dia dapat harta itu, dia korbankan prinsip akidahnya, sunnahnya, demi dia mendapatkan kucuran dana dari yang dia inginkan. Kita proses soal menggiring orang untuk sampai rela menjual kucuran agamanya. Hanya saja tentunya perkara ini kita melihat dan membatasi diri dengan bimbingan para ulama, para imam yang kita kenal keilmuannya, yang kita tahu perjuangannya terhadap sunnah Rasul dan dakwah yang barokah ini, hirah kecemburuannya terhadap agama Allah dan nasihatnya kepada umat yang tidak dilakukan lagi, kita ikuti bimbingan mereka, nasihat mereka. Karena tidak semua yang bentuknya dianggap minta-minta kemudian teranggap sebagai permintaan yang haram, tasawul yang haram. Para ulama yang seperti kita sebut tadi, kibar yang tidak dilakukan lagi keilmuannya, keimanannya, nasihatnya kepada umat, ingin yang terbaik dari umatnya, kecemburuannya kepada agama Allah, dan mereka syabat bihahum, telah putih jamban dan jenggot mereka di dalam dakwah ini. Orang-orang semacam ini yang menjadi rujukan kita. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Nasir Al-Albani bin Utsaimini rahimahullah, Syekh Muqbil rahimahullah, yang masih hidup dari mereka, Syekh Tobin, Syekh Fauzan, Syekh Zaid Al-Makbali, dan yang seperti mereka. Dan mereka tidak segan-segan kadang memberi bantuan, rekomendasi untuk kemaslahatan dakwah dan umat, untuk diberikan kepada muslim. Syekh Muqbil sendiri rahimahullah, dan dari beliau, bukannya kita yang meminta, dari beliau Dia memulai menawarkan. Ketika itu zaman itu zaman malu zaman. Kalian perlu dana. Saya tahu kalian perlu bantuan harta begini-gini. Aku perlu tuliskan rekomendasi untuk kalian tersedia di sini untuk membantu kalian. Dan ditulis oleh beliau dan di depan mata saya. Beliau tulis dengan tangannya. Ila man yabumul amr minal muhsini atau minal mutabarri'i wa ikhwah di tempat ini secara beliau membutuhkan bantuan tolong ta'awunnya bantu mereka dari harta yang Allah berikan kepada kalian ini pada tangan Ubil bin Hadi al-Yafi'i Stephon tasawun imam Ubil rahimahullah ta'ala melakukan yang haram tasawun kibar ulama. Maka demikian pula para ulama yang lain. Makanya menjadi rujukan mereka. Tiba ulama yang tidak diragukan lagi keilmuannya, nasihatnya, perjuangannya dalam dakwah ini dan untuk umat ini. Karena ada orang-orang tertentu yang menganggap dengan gegabah dan dengan semaunya menuding saudara-saudaranya tasawul tasawul haram, minta ini bantuan tasawul haram, proposal haram, isbi dengan perkataan siapa, siapa imam kalian, siapa pendahulu kalian. Ulama al-barakah ma'aka birikum, barokah itu bersama pembesar-pembesar kalian dari para ulama senior yang tadi telah kita sebutkan sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Bukan orang kemarin sore yang baru saja lahir, baru saja dikenal namanya, tapi tiba yang tidak diragukan lagi keilmuannya, Syekh Ubay Al-Jadi rahimahullah, Syekh Rabi yang masih hidup di kalangan mereka, Abdullah Muhammad bin Hadi, Syekh Zaid, dan para masyayikh yang lain. Tidaklah kita merujuk kepada mereka selamat dunia dan akhirat kita. Yang terakhir Rasulullah sebutkan wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta dengan membelanjakan harta itu bukan di alokasi yang disyariatkan dan di tempat yang disyariatkan, atau disia-siakan hingga harta itu rusak atau musnah, tidak dirawat, tidak dijaga, atau dibuang hanya karena sedikit dianggap, atau karena sombong merasa angkuh untuk mengambil harta tersebut walaupun kecil dan sedikit. Semua itu atau mal menyia-nyiakan harta. Rasulullah SAW sabdakan kafa bil mar'i ithman an yahbisa ma yamliku qutah, cukup dosa seseorang yang menahan sesuatu yang dia miliki putnya, makanannya, karena itu harta. Misalnya kambing, sapi, harta dia beli dengan uang, harta dia itu. Kemudian dia tahan makanannya, tidak dia berikan. Padahal dia yang kuasa, malah tak dia kasih makan, makan apa ini kambing sapi? Tidak dia lepas, dia ikat, dia taruh kandang. Tapi tidak dia beri makan, dia tahan. Cukup dosa bagi dia. Kelaparan dan pada akhirnya ternyata itu sakit, mati. Menyia-nyiakan harta. Haram. Atau kemudian dia belanjakan harta itu ke arah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sia-siakan dengan belanjakan ke sesuatu yang dilarang, tidak diizinkan, baik itu perkara duniawi ataupun perkara-perkara ukhrawi, perkara agama. Karena harta Allah jadikan sebagai kemaslahatan hidup mereka, manusia. Allati ja'alallahu lakum fiha qiyama. Allah jadikan kalian pengurus-pengurus harta. Kalian olah dengan baik, kalian jaga. Kemaslahatan kalian diharapkan untuk disia-siakan. Untuk tadi terlepas kemaslahatan dari orangnya ataupun orang lain yang seharusnya mendapat manfaat dari harta tersebut. Disia-siakan harta itu haram. Idza'atul mal, menyia-nyiakan harta dengan israf atau dengan sesuatu yang tidak pantas, berlebihan secara umum. Jumhur ulama, jika digunakan harta itu untuk sesuatu yang memang tidak sesuai dengan urf muslimin, tidak untuk menolak mafsadah, tidak untuk terhindar dari madharat yang diperkirakan bisa menimpa dia, tidak untuk tujuan itu, berlebihan dia belanjakan harta untuknya, ini dha'atul mal, termasuk dalam menyia-nyiakan harta berlebihan. Padahal harta itu Allah jadikan titipan, amanat kepada mereka untuk kemaslahatan hidupnya. Dha'atul mal demikian pula, ini mencakup segala bentuk harta, emas, perak, mata uang, atau yang lain-lainnya, benda yang dimiliki, semua itu harta. Dimakruhkan pula untuk digunakan banyak dalam kemaslahatan duniawi. Terlalu banyak digunakan untuk kemaslahatan-kemaslahatan duniawi yang dia sendiri tidak seberapa memerlukannya. Dia punya harta banyak, beli mobil 10, buat apa dia mau pakai satu? Berlebihan, walaupun dia mampu. Bukan untuk itu harta dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dha'atul mal. Namun jika itu untuk perkara yang nadir, artinya jarang terjadi, maka itu boleh. Misalnya karena ada tamu atau karena ada waktu lebaran, maka kamu sembelih banyak kambing, kamu undang makan-makan, mungkin bersedih. Ini ada sisa. Sekali lah, Bas. Bukan itu tujuan kamu memang. Tujuan kamu bukan agar sisa banyak udah dibuang, bukan, tetapi kamu ada sisa berlebih, kamu undang 100 orang, misalnya keluarga kamu, teman-teman kamu, ada lebih yang semacam ini nadir, kan bukan tiap hari. Pulang karena walimah, karena id, atau yang semisal itu karena ada tamu. Demikian pula makruh membelanjakan harta untuk bangunan lebih dari hajatnya, lebih dari hajat yang diperlukan oleh seseorang. Ukurannya sebagian ulama sebutkan, jika itu bukan untuk menambah kekuatan bangunan kamu, beda antara sesuatu yang ada pengaruhnya untuk kekuatan bangunan, yang suatu yang sekedar keindahan dan sekedar aksesoris belaka. Kalau itu untuk kekuatan, diperbolehkan. Misalnya untuk apa, misalnya keramik, tehel, atau beli merek yang mahal, karena dia lebih kuat, lebih awet, lebih gini, dan uang kamu mencukupi, labas. Karena pengaruh membantu kokohnya bangunan kamu, tekar atau semen misalnya itu tembok kamu, kamu pilih yang merek bagus, kualitasnya bagus, kokoh bangunan kamu tidak nuntut diperbaiki, dikenai lagi. Maka ini diperbolehkan. Tetapi sesuatu yang tidak ada gunanya, yang dalam bangunan kamu juga, kalaupun dia nggak ada, nggak ada pengaruhnya. Sekedar aksesoris, sekedar motif ini itu dan harganya mahal, makruh, tidak ada gunanya dalam kehidupan kamu. Amuhim, Allah Subhanahu Wa Taala dengan ini membenci kepada mereka menyia-nyiakan harta. Dan para ulama bagi secara umum membelanjakan harta itu menjadi tiga. Yang pertama yang haram, yaitu ketika digunakan pada sesuatu yang tercela, belanjakan padahal harta. Salah satu yang akan ditanya oleh Allah tanggung jawabannya di akhirat kelak. Wa an mali min aina kasaba wa fima anfaqa, tentang hartanya dari mana dia dapati dan kemana dia belanjakan, tidak akan geser telapak kaki hamba sebelum dia jawab pertanyaan. Yang kedua, infak pembelanjaan yang mustahab sunnah, yaitu di dalam kebaikan, ujul khair, dalam ketaatan, atau membantu agama Allah, membantu tingginya kalimat Allah, mungkin bahkan untuk itu, untuk tegaknya masjid, bangunan ma'had, atau yang serupa dengan itu, maka ini sunnah. Yang ketiga, nafkah atau pembelajaran yang mubah. Dan ini terbagi menjadi dua pula. Yang pertama, mubah sesuai dengan kondisi orangnya yang berinfak, sesuai hartanya dan sesuai dengan kondisinya. Maka ini tidak termasuk ibadatul mal. Bentuk yang kedua, kalau dia belanjakan hartanya dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisi dia secara urutnya, secara adat kebiasaan kaum muslimin, tidak pantas untuk dia. Maka jumhur menyatakan yang semacam ini israf dan ibadatul mal. cocok. Orang yang punya harta, kaya, misalnya gunakan mobil yang mewah, harganya mahal, cocok dan sesuai dengan kondisi harta dan kondisi ekonominya. Adapun kamu misalnya, hidup kamu juga Senin Kamis, penghasilan kamu apa-apa, memaksakan diri kemudian berhutang sana hutang sini untuk bisa beli kendaraan yang serupa, serah. Kegedean dalam pembelanjaan harta, doa kurmal, menyanyiakan harta yang Allah percayakan kepada kita. Dan seperti kata Imam Ibnu Katsir, yang semacam ini takdir dan israf yang diharamkan di dalam Quranul Karim, itu beberapa kaidah yang disebutkan para ulama dalam Ibnu Mughirah, Ibnu Syu'bah radhiyallahu taala an, hadis yang banyak kaidah dan ilmu hikmah di dalamnya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanallah. Ana bihamdika la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Rabbil alamin.